Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan membaca dan mentelaah satu buku dasar di bidang ilmu usul fikih, yaitu Al-Usul min Ilmil Usul. Jika kita terjemahkan adalah landasan-landasan atau dasar-dasar dalam ilmu usul fikih, karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Ya, kita langsung pada bagian mukaddimah atau bagian awal usul tentang definisi dan pengertian ilmu usul fikih. Usulul fiqhi ta'rifuhu. Usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibaraini. Definisi atau pengertian ilmu usul fikih, usul fikih yu'arraf, diberi takrif atau diberi pengertian dan definisi dengan dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah bi'tibari mufradaihi, dengan melihat dua kata penyusunnya. Maka apa itu usul dan apa itu fikih. Kemudian nanti sudut pandang yang kedua adalah pengertian usul fikih sebagai satu kesatuan. Ai bi'tibar, dengan melihat apa makna dari kata usul dan apa makna dari kata-kata fikih. Maka kita akan membahas tentang usul fikih dari sisi, jika itu dipecah, usul itu artinya apa, maksudnya apa, dan fikih itu maknanya apa. Maka usul adalah bentuk jamak dari aslin, dan asal itu definisinya adalah ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi dasar untuk dibangunnya hal yang lain, sesuatu hal yang menjadi dasar bagi hal yang lain. Itu definisi aslun. Wa min dhalika aslu jidari, di antara contohnya adalah pondasi itu disebut dengan sebutan aslul jidar, landasan bagi tembok. Wa wa asasuhu, artinya pondasinya. Kemudian batang pohon dalam bahasa Arab itu disebut dengan sebutan aslus sajarah, karena bercabang dari batang arsanuha, dahan-dahannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat yang ke-24, tidakkah engkau melihat bagaimanakah Allah membuat permisalan bagi perkataan yang baik, yaitu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maka perkataan yang baik yaitu tauhid, yaitu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, kasyajaratin tayyibatin, seperti pohon yang bagus, yaitu pohon kurma. Asluha thabitun, batangnya itu kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya ada di langit. Maka itu pengertian aslun, sesuatu yang menjadi landasan berpijak bagi yang lain. Nah, oleh karena itu maka contoh yang lain adalah berkenaan dengan nasab. Maka dalam nasab itu ada usul dan ada furu'. Ya, bapak, kakek, buyut, jalur ke atas itu disebut usul. Ya, anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah disebut furu'. Ya, karena ya tentu bapak, kakek dan seterusnya disebut usul karena dia adalah dasar bagi munculnya anak, dasar bagi munculnya cucu dan seterusnya. Kemudian tentang fikih, maka dalam bahasa Arab fikih artinya al-fahmu. Contoh penggunaan kata-kata fikih dalam artian al-fahmu bisa kita jumpai di firman Allah Ta'ala di surat Thoha, yaitu doa Nabi Musa, wahlul uqdatan min lisani, ya Allah uraikanlah uqdatan, ikatan yang ada pada lidahku, yafqahu qawli, sehingga mereka faham dengan perkataanku. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dan mengangkat Musa sebagai rasul, maka Musa punya kekurangan dari sisi komunikasi karena beliau jedal, ngomongnya sehingga tidak jelas. Oleh karena itu, padahal bahasa lisan satu hal yang urgen bagi seorang rasul Allah, maka beliau berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kekurangan fisik beliau di sisi dari sisi lisan tersebut Allah hilangkan. Wastilahan, sedangkan secara istilah fikih, yaitu yang biasa kita kenal dengan sebutan ilmu fikih, yang di sana kita belajar tohara, sholat dan yang lain, maka itu didefinisikan dengan ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah, ma'rifatu ahkami syar'iyyati al-amaliyati bi'adillatiha at-tafsiliyati, adalah pengetahuan tentang berbagai macam hukum syar'i berkaitan dengan amal, berkaitan dengan aktivitas anggota badan. Dan orang itu disebut telah belajar fikih dan menguasai ilmu fikih manakala bi'adillatiha at-tafsiliyah, manakala dia mengetahui juga dalil rinci untuk masing-masing hukum. Ini hukumnya demikian, alasannya demikian. Ini hukumnya demikian, alasannya demikian. Maka masing-masing hukum dia tahu, dia ketahui dalilnya. Kemudian di sini penulis memberikan penjelasan untuk penjelasan lebih detail tentang pengertian fikih secara istilah. Maka beliau katakan, maka fikih didefinisikan dengan ma'rifat, pengetahuan. Maka yang dimaksud dengan pengetahuan di sini agar bisa mencakup dua hal. Al-ilma, al-ilmu wa-dhannu, yakin, hal-hal yang bersifat yakin dan hal-hal yang bersifat sangkaan kuat. Karena idrak, pemahaman terhadap hukum fiqhiyah, sebagiannya ada yang yakin. Salat lima waktu, itu hukumnya wajib dan ini yakin. Puasa Ramadan, hukumnya wajib, ini satu hal yang yakin. Dalilnya gamblang, Al-Quran, hadis, dan ijma'. Waqad yakunu dhanniyan, dan boleh jadi ada perkara-perkara fiqhi yang statusnya itu dhanni, statusnya sangkaan kuat. Misalnya hal-hal yang diperselisihkan di antara para ulama fikih, atau hal-hal yang maka kemudian kita pilih salah satu, maka dipilihnya salah satu tersebut dasarnya adalah sangkaan kuat. Itulah yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan sangkaan kuat kama fi katsirin min masailil fiqhi, itu kita jumpai pada banyak masalah-masalah fikih. Maka digunakan, maka dipilihlah diksi ma'rifah. Maka diksi yang dipilih adalah ma'rifah agar bisa mencakup al-ilmu wa dhan. Itu alasan kenapa fikih didefinisikan dengan ma'rifatul ahkam, bukan didefinisikan dengan al-ilmu bil ahkam syar'iyah misalnya. Nanti kalau al-ilmu, maka berarti harus, maka hanya mencakup hal-hal yang bersifat yakin. Dan hal-hal yang bersifat yakin itu hanya pada masalah-masalah ijma'. Padahal ternyata mayoritas isi buku fikih itu tidak demikian. Oleh karena itu maka dirasa yang lebih tepat menurut penulis, fikih secara istilah didefinisikan dengan ma'rifah. Kemudian ahkam syar'iyah, yang dimaksud dengan ahkam syar'iyah adalah hukum yang mutalaqah yang didapatkan dari syariat, semacam hukum wajib dan haram, sehingga kharaja bihi, karena kita gunakan diksi ahkam syar'iyah, maka tidak termasuk fikih al-ahkam al-aqliyah, hukum akal. Contoh hukum akal adalah pengetahuan bahasanya annal kulla akbaru min juz'i, bahasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Wal ahkam al adiyah, dan tidak termasuk hukum fikih hukum yang berdasarkan kebiasaan. Semacam orang Arab punya hukum adat, kebiasaan, nuzulit tal, akan turunnya hujan di malam syatiyah, di malam-malam yang dingin, di malam di musim dingin, manakala al-jawu udaranya adalah sahwan, udaranya terang. Atau orang di tempat kita punya hukum adat, hukum kebiasaan. Kalau siang itu panas sekali, maka umumnya nanti malamnya hujan. Nanti malamnya hujan. Maka ini hukum berdasarkan kebiasaan. Atau hukum kebiasaan, oh kalau Bapak Fulan itu di depan pintu rumahnya ada sandalnya, berarti ada orangnya. Padahal ternyata ya tidak juga kadang. Namun umumnya kalau sandal itu ada di depan rumah, berarti orangnya ada. Maka itu namanya ahkam al-adiyah. Kesimpulan atau hukum yang kita simpulkan berdasarkan kebiasaan. Maka yang disebut fikih manakala hukumnya adalah hukum syar'i. Kemudian yang disebut fikih hukum syar'i al-amaliyah, berkaitan dengan amal. Yang dimaksud dengan hukum syar'i amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad, hal-hal yang tidak berkaitan dengan keyakinan. Contoh ahkam amaliyah, salat dan zakat. Sehingga dengan diksi al-amaliyah, maka tidak termasuk dalam fikih secara istilah, ma yata'alaqu bil i'tiqad, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, pembahasan tentang keesaan Allah, pengetahuan tentang nama dan sifat Allah, maka itu tidaklah disebut fikih secara istilah, meskipun adalah bagian dari fikih secara syariat. Maka dalam hal ini terdapat makna syar'i dan makna istilahi. Maka makna itu ada tiga, ada makna lughawi, ada makna dari tinjauan bahasa, etimologi, dan ada makna syar'i. Itulah makna satu kata dalam penggunaan dalil Quran dan Sunnah. Dan nanti ada istilah, ada makna istilah. Istilah artinya kesepakatan. Mastalaha alaihi ahlul fan. Satu hal yang disepakati oleh orang yang ahlul fan, pakar di satu bidang, satu pakar di satu bidang ilmu, itu yang disebut dengan istilah. Maka dalam masalah ini, dalam hal ini, dalam masalah fikih, maka fikih itu punya makna syar'i dan ada makna istilahi. Makna syar'i kita jumpai misalnya dalam hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka siapa saja Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah akan berikan padanya fiqh tentang agama. Demikian juga kita jumpai dalam doa Nabi kepada untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Demikian juga kita sebelumnya kita jumpai di Al-Quran, di surat At-Taubah. Maka hendaklah tidak semua orang yang beriman ikut berangkat perang, dan ada sekelompok orang yang hendaklah belajar liyatafaqahu fiddin, supaya mencari fikih dalam agama. Maka fikih-fikih di sini adalah fikih dalam makna syar'i, yaitu paham tentang agama, tentang Islam, tentang ajaran Allah dan Rasulnya, baik mencakup masalah keyakinan ataupun ahkam amaliyah ataupun hukum bersifat dan berkaitan dengan masalah amal. Maka fikih secara syar'i, maka mengerti tauhid dan masalah akidah itu bagian dari fikih secara syar'i. Karena fikih secara syar'i mencakup masalah i'tiqad, akidah dan ahkam amaliyah, hukum berkenaan dengan amal. Namun ini berbeda dengan fikih istilahi. Ya, berbeda dengan fikih secara istilah. Maka ada satu cabang ini namanya fikih. Di sana ada ulama-ulama fikih. Mereka bikin kesepakatan bahwasanya yang disebut dengan ilmu fikih itu khusus hanya membahas ahkam amaliyah. Tidak termasuk dalam fikih hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad, hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Maka istilah yang kita pelajari dalam ilmu agama, atau satu kata itu punya dua atau tiga pemaknaan tadi. Bisa maknanya secara bahasa, maknanya secara syar'i, dan maknanya secara istilahi. Dan terkadang, dan sebagian kata itu punya makna tiga-tiganya. Contohnya fikih. Dan ada sebagian kata itu maknanya adalah makna bahasa dan makna syar'i. Misalnya sholat. Misalnya salat. Maka yang benar pembagiannya lughatan wa syar'an, bukan istilahan. Bukan istilahan. Apa maknanya secara bahasa untuk salat dan apa makna syar'i untuk salat. Tapi kalau fikih maknanya tiga. Lughatan, syar'an dan istilahan. Fikih secara bahasa lughatan faham, secara syar'i faham tentang Islam, baik masalah akidah ataupun masalah non-akidah. Maka orang yang cuma pintar masalah toharah dan sebagainya, namun dia tidak menguasai dengan baik masalah akidah, maka dia belum belajar fikih, dia belum punya fikih secara syar'an. Nanti ada fikih istilahan. Dan sebagian kata nanti definisinya, pengertiannya adalah lughatan dan istilahan. Lughatan demikian, istilahan demikian. Qiyas misalnya, nanti di pelajaran usul fikih kita akan jumpai qiyas. Maka qiyas lughatan demikian, istilahan demikian. Dan dia tidak memiliki makna syar'an. Dia tidak memiliki makna syar'i. Adanya makna lughawi dan makna istilah, yaitu istilah dalam ilmu usul fikih. Istilah dalam cabang ilmu yang namanya ilmu usul fikih. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wal muradu biqaulina, dalam definisi tentang fikih tadi disampaikan ada kata-kata bil adillatiha tafsiliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i berkenaan syar'i amali berdasarkan dalil yang bersifat rinci. Maka yang dimaksudkan dalil-dalil fikih al-makrunah, dalil tersebut bergandeng dengan masail fiqhi at-tafsiliyah, dengan masalah-masalah fikih yang bersifat detail, sehingga kharaja bihi, sehingga dengan adanya kata-kata adillatiha tafsiliyah, maka tidak termasuk dalam ilmu fikih ilmu yang namanya usul fikih. Lianna al-bahsa, karena pembahasan dalam ilmu usul fikih, objek kajian ilmu usul fikih adalah fil adillatil fiqhi al-ijmaliyah, dalil fiqhi, dalil fikih yang bersifat global. Maka di antara beda antara antara kemudian fikih dan usul fikih, maka kalau di fikih kita jumpai salat lima waktu hukumnya wajib, dalilnya demikian. Kemudian nanti kita jumpai syarat sah salat. Syarat sah salat ada sekian. Yang pertama menghadap kiblat, dalilnya demikian. Yang kedua berwudu, dalilnya demikian. Toharah, dalilnya demikian. Maka itu yang disebut dengan adillah tafsiliyah, dalil rinci. Per poin itu disebutkan dalilnya. Per poin disebutkan dalilnya. Dan pembahasan semacam itu tidak kita jumpai di pelajaran ilmu usul fikih. Usul ilmu usul fikih membahas adillatul fiqhi al-ijmaliyah, dalil fiqhi ijmali. Yang dibahas adalah dalil Quran. Kemudian yang dibahas adalah dalil hadis. Nanti hadis berkenaan dengan ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Maka nanti ada pembahasan tentang perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ada yang bisa jadi dalil adalah yang demikian-demikian. Nanti ada dalil ya, yang nanti akan dipakai dalam pelajaran fikih ijma. Apa itu ijma? Apa itu? Apa yang dimaksud dengan ijma? Bagaimanakah terjadinya ijma? Macam-macam ijma dan seterusnya. Maka dia membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global. Nah itu usulul fiqhi. Kalau kemudian kita pecah menjadi apa itu usul dan apa itu fikih. Kemudian definisi, pembahasan tentang definisi usul fikih yang kedua adalah bi'tibari kaunihi lakoban lihadal fani al muayyan, dengan melihat status usul fikih sebagai lakab, sebagai gelaran dan sebutan untuk fan. Fan di sini artinya cabang ilmu. Al muayyan, cabang ilmu tertentu. Fayu'arrafu, maka usul fikih didefinisikan sebagai berikut. Ilmun yabahasu an adilatil fiqhi al-ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafidi. Ya, satu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global. Ayat Al-Quran, Al-Quran secara umum, bukan ayat ini dan ayat itu dari Al-Quran. Hadis secara umum, bukan hadis ini dan hadis itu secara spesifik. Kalau dikutip hadis ini dan hadis itu secara spesifik dalam ilmu usul fikih, statusnya cuma sekedar contoh. Namun bukan itu yang menjadi bahasan, yang menjadi pokok bahasan. Ya, maka usul fikih didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang dalil fikih yang bersifat global dan cara bagaimanakah istifadah, mengambil faedah dari dalil tersebut. Cara supaya bisa memanfaatkan dalil tersebut, kemudian kondisi orang yang bisa mengambil faedah dari dalil. Maka yang dimaksud dengan dalil fikih global adalah al-qawaidu al-ammah, kaidah-kaidah yang bersifat umum. Semisal perkataan para ulama usul fikih, al-amru lil wujub, perintah itu pada dasarnya menghasilkan hukum wajib, larangan itu pada dasarnya menghasilkan hukum haram, wasihatu taqtadi an-nufudha, sah itu menghasilkan konsekuensi an-nufudha. Ya, selesai, terlaksana. Maka karena kita katakan adilah ijmaliyah, maka tidak termasuk dalam ilmu usul fikih adilah tafsiliyah. Ya, maka tidaklah disebut adilah tafsiliyah dalam pelajaran ilmu usul fikih illa ala sabili tamthil, kecuali sekedar contoh untuk kaidah. Perintah menghasilkan hukum wajib, apa contohnya? Ayat Al-Quran ada bunyinya demikian, maka ini menghasilkan hukum wajib demikian. Ada hadis berisi perintah, teksnya demikian, oh berarti menghasilkan hukum demikian. Maka adilah ijmaliyah di sini mencakup dalil-dalil secara global. Sumber hukum secara global Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, kemudian pembahasan-pembahasan yang lain. Demikian juga termasuk adilah ijmaliyah adalah kaedah-kaedah umum yang dijumpai dalam pelajaran ilmu usul fikih. Kemudian didefinisikan, disebutkan tentang kaifiyah, cara bisa memanfaatkan dalil. Maka yang dimaksudkan adalah ma'rifatu, pengetahuan bagaimanakah yastafidul al-ahkam min adillatiha. Bagaimanakah seorang usuli, seorang ahli usul fikih bisa kemudian menyimpulkan hukum dari dalilnya. Bidrosah dengan mempelajari ahkamil alfad, ketentuan berbagai macam teks. Wadalalatiha dan kandungan teks. Teks seperti apa yang kandungannya umum? Teks seperti apa yang kandungannya khusus? Teks seperti apa yang kandungannya mutlak? Teks seperti apa yang kandungannya muqayyad? Ini istilah-istilah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di pelajaran ilmu usul fikih. Kemudian dalil seperti apa yang nasikh, menghapus, dan mansukh, dan yang dihapus, dan yang lainnya. Fa'inna bi'idraki, maka dengan memahaminya, maka seorang usuli, seorang yang menguasai ilmu usul fikih, yastafidu, bisa menyimpulkan dari dalil-dalil fikih, maka dia bisa menyimpulkan hukum yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang dimaksudkan dengan dan keadaan orang yang mengambil faedah adalah mengetahui keadaan al-mustafid, keadaan orang yang bisa mengambil faedah dari dalil, itulah yang disebut dengan ulama mujtahid. Maka ulama mujtahid disebut dengan sebutan mustafid, orang yang mengambil faedah, karena dia bisa mengambil faedah secara langsung, tidak dengan perantaraan orang lain, dan secara langsung dia bisa mengambil faedah, bisa kemudian menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Libulughihi, karena dia telah sampai derajat berijtihad. Maka pengetahuan tentang siapakah itu mustahid dan syarat untuk menjadi mustahid dan hukum dan ketentuan untuk mustahid dan semacam itu yubahas, akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Ini, maka berdasarkan definisi ilmu usul fikih yang tadi kita telah baca, maka berdasarkan definisi dalam ilmu usul fikih terdapat 3 bab besar yang menjadi pembahasan pokok dalam ilmu usul fikih. Yang pertama adalah adilatul fikih ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang bersifat global. Dalil-dalil fikih yang bersifat global, maka nanti akan kita jumpai pelajaran tentang masalah Al-Quran, kemudian sunnah, hadis, ijma, qiyas, dan yang lain. Kemudian kaedah-kaedah yang ada dalam masing-masing dalil ini. Dalil Quran dan sunnah secara umum disatukan. Nanti apa kaedah-kaedahnya? Demikian juga kaedah-kaedah dalam qiyas, kaedah-kaedah dalam ijma. Maka ini bab besar yang pertama. Kemudian bab besar yang kedua adalah kaifiyatul istifadah. Kaifiyatul istifadah, bagaimanakah kita bisa, bagaimanakah ulama bisa menyimpulkan hukum dari dalil, dari dalil-dalil di atas. Gimana cara mereka menyimpulkan hukum? Yang tadi disampaikan, kaifiyatul istifadah itu pembahasannya, isinya adalah pembahasan tentang dalalatul alfad. Dalalatul alfad. Maka nanti pembahasannya, lafad seperti apa yang namanya umum, lafad seperti apa yang namanya mutlak, seperti apa yang namanya muqayyad. Kemudian nanti bagaimana apa yang dimaksud dengan mutlak dibawa kepada muqayyad. Maka apa ya, ada yang disebut dengan takhsisul am, mengkhususkan dan mengkerucutkan sesuatu yang bersifat umum. Itu bagaimanakah prosesnya? Itu adalah bagian yang kedua dari ilmu usul fikih. Kemudian halul mustafid, keadaan tentang masalah istihad dan orang yang berhak untuk melakukan istihad syarat untuk bisa sampai derajat ijtihad dan seterusnya. Namun nanti umumnya di poin pembahasan yang ketiga, yaitu tentang halul mustafid, maka umumnya buku-buku usul fikih kemudian sedikit melebar. Sedikit melebar. Yang menjadi pokok bahasan sebenarnya halul mustafid. Namun nanti ada hal-hal yang dibahas dengan status sekalian. Sekalian saja dibahas. Apa itu? Taklid dan muqallid. Lawan dari mustahid, muqallid. Nah, karena kita sudah membahas mustahid, ya, sekalianlah bahas muqallid. Maka nanti sekalian, ini babnya sekalian, bukan sasaran pokok. Bukan sasaran pokok, namun sekalian tanggung. Karena sudah nyerempet-nyerempet sampai bab ijtihad, taklid sekalian dibahas. Sebagai kebalikan dari ijtihad. Maka apa itu taklid, apa pengertian taklid, bolehkah taklid? Ya, nanti kemudian sekalian dibahas. Ya, maka nanti kemudian kewajiban, siapa yang berkewajiban untuk taklid. Nah, nanti kemudian karena di pembahasan taklid ini nanti akan kita jumpai kewajiban taklid orang yang awam, ya, itu adalah taklid. Kewajiban orang yang tidak tahu adalah taklid. Maka supaya dia bisa taklid, maka dia perlu kemudian bertanya kepada alim, bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, maka kemudian sekalianlah bahas tentang etika bertanya. Nanti kemudian ada adabul ifta wal istifta. Nanti melebar ada pembahasan tentang bagaimanakah etika bertanya, etika istifta, minta fatwa. Maka nanti sekalian itu dibahas. Bagaimanakah etika dalam bertanya, adabnya, ya, kemudian normanya. Nah, ini dibahas, umumnya ini dibahas dalam buku ilmu usul fikih, dan itu babnya adalah bab sekalian karena sudah nyerempet-nyerempet. Ya. Ya, sekalian ke sana karena sudah nyerempet ke sini, maka sekalian itu dibahas. Dan sebenarnya dalam ilmu usul fikih ada pembahasan yang keempat yang tadi tidak masuk dalam definisi, yang tidak dimasukkan dalam definisi, ya, yang ini tidak dimasukkan dalam definisi, wallahu a'lam, karena ini adalah mukaddimah bagian awal ketika orang mau belajar ilmu usul fikih, yaitu masalah al-ahkam, hukum, ma'rifatul ahkam. Ya, hukum itu nanti ada hukum syar'i, hukum wada'i. Hukum syar'i nanti ada wajib, sunnah. Ya, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Apa pengertian masing-masing darinya? Apa macam-macamnya kalau di kitab fikih yang tebal? Nanti macam-macam wajib. Ya, wajib ain, wajib kifayah, apa pengertiannya, apa maksudnya. Maka ini pembahasan tentang masalah ahkam ini tidak masuk dalam definisi usul fikih. Ya, namun normalnya akan kita jumpai di umumnya buku-buku usul fikih, dan ini tidak dimasukkan, wallahu a'lam. Mungkin di antara alasannya adalah karena ini mukaddimah. Mukaddimah bukan bahasan pokok dalam ilmu usul fikih. Karena nanti ketika kita belajar usul fikih, kita akan seliweran istilah wajib, sunnah, makruh, mubah. Maka ini nanti akan berseliweran, maka perlu dijelaskan. Maka orang yang daris, seorang pengkaji ilmu usul fikih, perlu kemudian diberi gambaran apa sih makna istilah yang nanti akan berseliweran kita baca haram, makruh, wajib. Maka nanti maka mukaddimah dalam pelajaran ilmu usul fikih adalah ma'rifatul ahkam. Ya, punya gambaran tentang maksud dan pengertian dari sejumlah hukum, ya, hukum yang namanya wajib, sunnah dan seterusnya. Kemudian faedatu usulul fiqhi, faedah belajar ilmu usul fikih. Maka ilmu usul fikih adalah ilmun jalilu qadri, ilmu yang memiliki kedudukan yang mulia, balighul ahamiyah, yang ilmu yang sangat urgen, ghazirul faedah, dan sangat besar faedahnya. Dan semua ilmu syar'i, ketika kita membahas tentang faedah belajarnya, faedah mempelajarinya, maka semuanya akan ketemu ini. Kita mau belajar ilmu apapun, nanti akan ketemu apa faedahnya, nanti akan ketemu ilmu ini, jalilul qadri, balighul ahamiyah, itu nanti di semua ilmu ketemu kalimat ini. Di pelajaran ilmu hadis, mustalah hadis, nanti faedah belajar ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, nanti ulama'nya akan nulis, belajar ilmu hadis, itu ilmu mustalah hadis, ilmu usulul hadis, adalah ilmu jalilul qadri, balighul ahamiyah. Semuanya akan ketemu seperti ini. Ini kalimat standar di semua ilmu. Artinya semua ilmu itu penting, kan? Nanti kalau kita belajar kemudian ilmu tafsir, maka nanti juga akan dikomentari apa faedah belajar ilmu tafsir. Maka nanti akan ketemu kalimat ilmu usul tafsir adalah ilmu jalilul qadri balighul ahamiyah, ghazirul faedah. Nanti kalau kemudian kita belajar nahwu, itu sama juga apa pentingnya belajar nahwu. Maka nanti akan ketemu faedah belajar ilmu nahwu, dia adalah ilmu jalilul qadri balighul ahamiyah, ghazirul faedah. Nanti kalau kita belajar ilmu qawaid fiqhiyah, nanti apa manfaat belajar ilmu qawaid fiqhiyah? Nah, sama nanti mukadimahnya, ilmu qawaid fiqhiyah adalah ilmu jalilul qadri balighul ahamiyah ghazirul faedah. Nanti ilmu syar'i apapun dan ilmu apapun berkenaan dengan ilmu agama yang kita pelajari, nanti akan ada bahasa standar. Kalau tentang belajar tentang apa manfaatnya, maka semuanya akan ketemu kalimat jalilul qadri, jalilul martabati, balighul ahamiyah. Di semua bidang ilmu, ini kalimat standar. Ilmu apapun yang kita pelajari, mau kemudian ilmu fikih, ketemu ini. Apa sih pentingnya belajar fikih? Itu nanti ketemu jalilul qadri, balighul ahamiyah, ilmu usul fikih, ketemu kalimat ini. Ulumul Quran, nanti ketemu ini. Ulumul Quran nanti ilmunya macam, ada ilmu tafsir, nanti ketemu lagi kalimat ini. Ilmu qiraah, ilmu tajwid, sama, nanti juga ketemu ilmu jalilul qadri, balighul ahamiyah, semuanya demikian. Artinya apa? Kesimpulan apa? Semuanya ilmu penting, kan? Enggak ada ilmu yang enggak penting. Semua ilmu jalilul qadri. Itu martabat yang tinggi, balighul ahamiyah, semuanya urgen. Semuanya urgen. Kalau masalah kemudian urgen, semuanya balighul ahamiyah, semuanya urgen banget. Belajar fikih urgen banget, usul fikih urgen banget, belajar tentang Quran tajwid ya urgen banget. Bagaimanakah kemudian belajar tentang ilmu usul tafsir, urgen banget. Belajar tentang mustalah hadis sehingga kita tahu punya kaedah tentang hadis dhaif dan tidak, itu juga urgen banget. Semuanya urgen banget. Dan dipikalah keadaan dan status semua ilmu. Faedah dan manfaat mempelajari ilmu usul fikih. At-tamakkunu memiliki kemampuan min husuli kudratin, untuk mendapatkan kudrah, kemampuan, yang dengan kemampuan tersebut seorang mampu istikhaj, menyimpulkan hukum syari dari dalilnya berdasarkan ala ususin salimatin, berdasarkan landasan yang benar. Ini manfaat paling penting. Bahasa lain untuk kalimat ini, ilmu usul, belajar ilmu usul fikih, faedah pokoknya, faedah terbesarnya adalah mengantarkan seseorang itu untuk menjadi ulama. Mengantarkan, ilmu yang mengantarkan seorang untuk jadi ulama usyariah adalah ilmu usul fikih. Karena realitanya usul fikih itu bukan hanya usul untuk fikih, namun dia juga usul untuk akidah. Dia usul juga untuk tafsir. Dia usul juga untuk, maka dia maka usul fikih itu hakikatnya adalah usul syariah, landasan untuk syariat. Mau kemudian mau akidah, mau kemudian fikih, mau tafsir, mau kemudian kajian hadis, seluruhnya memakai usul yang ada di usulul fiqhi. Sehingga karena demikian realitanya, demikian dibahas di dataran prakteknya, maka fikih untuk kata-kata usul fikih, fikih dalam usul fikih di dataran realita, fikihnya di situ adalah fikih syar'an. Di dataran realita itu fikih di situ fikih syar'an. Karena aturan-aturan dan kaedah-kaedah yang ada dalam ilmu usul fikih itu bukan hanya dipakai dalam fikih, dipakai untuk menjelaskan hadis, dipakai untuk nafsirkan Al-Quran, dipakai untuk kemudian membuat simpulan yang benar dalam bab akidah. Sehingga di dataran realita dan di dataran praktis, di dataran praktis, fikih dalam usulun fikih, usulul fikhi, fikih di situ adalah fikhu syara'an, bukan fikih istilahan. Ya, maka faedah terbesar dari belajar ilmu usul fikih, ilmu inilah yang mengantarkan seseorang untuk menjadi alim, jadi ulama. Syarat yang tidak bisa ditawar-tawar untuk seorang itu menjadi seorang alim, dia harus menguasai ilmu usul fikih. Karena usul fikih ini nanti bukan hanya dipakai untuk fikih, dipakai untuk akidah, dipakai untuk kemudian untuk menjelaskan ayat Al-Quran, untuk menjelaskan hadis Nabi, semuanya memakai umum dan khas, mutlak muqayyad, yang itu ada dalam bahasan ilmu usul fikih. Nanti kaidah mutlak muqayyad dipakai untuk menjelaskan hadis, dipakai untuk nafsirkan ayat Al-Quran. Demikian juga ini urgen dalam pembahasan akidah. Dan faedah minimal untuk belajar ilmu usul fikih, tadi faedah maksimal mengantarkan seorang menjadi seorang alim. Faedah minimalnya, belajar ilmu usul fikih akan mengantarkan seseorang sehingga keluar dari status orang awam. Orang awam. Maka syarat untuk kemudian tidak jadi orang awam itu faham ilmu usul fikih. Selama Anda belum belajar ilmu usul fikih atau sudah belajar namun tidak faham, maka Anda masih orang awam. Meskipun rajin pengajian. Meskipun sudah senior dalam rajin pengajian, itu selama belum belajar ilmu usul fikih, maka Jangan kira Anda bukan orang awam. Namun sadarilah dan mengertilah bahasanya Anda orang awam. Atau sudah belajar namun belum paham. Itu masih masih orang awam dan belum penuntut ilmu. Belum berstatus sebagai penuntut ilmu. Status mulia penuntut ilmu dan keluar dari derajat orang awam, itu syaratnya faham ilmu usul fikih. Faham ilmu usul fikih. Dan orang tidak akan faham ilmu usul fikih kecuali belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, maka seringkali saya sampaikan, ya, bahasanya jika Anda tidak ingin kemudian mendapatkan label hina, label rendah, awamunas, orang awam, nah, maka belajarlah bahasa Arab. Yang dengan belajar bahasa Arab itu bisa jadi modal belajar usul fikih. Setelah kemudian menguasai hal tersebut, punya lumayan bahasa Arabnya dan lumayan usul fikihnya, nah, barulah Anda layak untuk merasa kemudian sudah tidak lagi awam. Sudah berhak untuk merasa tidak lagi jadi awamunas, orang awam. Namun selama itu belum dimiliki, maka meskipun rajin ngaji 10 tahun, 20 tahun, namun bahasa Arabnya belum faham, usul fikihnya belum pernah belajar, maka selamanya itu juga orang awam. Meskipun dia sok kemudian bilang orang lain, oh itu orang awam, padahal sekelas sama dia, kan? Itu satu kelas sama dia. Cuma itu orang awam, bangkunya depan, ya, bangkunya belakang, dia orang awam, bangkunya depan. Ya. Namun kelasnya sama. Cuma bangkunya saja yang agak beda. Ini ya, ada orang awam yang bangku belakang, nah, dia karena sudah bolak-balik duduk pengajian, ya bangkunya sudah depan. Ya. Maka itu, ya, itu kemudian faedah minimalnya. Mengantarkan seorang itu menjadi talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, dan keluar dia dari status sebagai awamun nas. Manakala orang itu punya penguasaan yang baik terhadap ilmu usul fikih, sehingga dia bisa menikmati dan bisa memahami ketika ulama menjelaskan kemudian keluar istilah-istilah mutlak, am, takhsis dan seterusnya, dia itu faham. Oh ini kok bisa disebut taksis ini? Di mana? Oh ini disebut mafhum. Ini mafhum muwafaqah, ini mafhum mukhalafah. Oh ini apa sih yang dimaksud dengan mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah? Ini kias. Apa yang dimaksud dengan kias dalam penjelasan beliau? Letak kiasnya di mana? Nah, maka bisa faham, bisa mengerti, bisa menikmati alur uraian yang disampaikan oleh para ulama. Nah, maka di situ maka disitulah yang disebut sebagai seorang penuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu, maka dia bisa bisa menikmati proses lain hanya dengan awamunas. Ciri awamunas, dia tidak bisa menikmati proses. Maunya adalah produk instan. Udahlah mumet-mumet itu kemudian kesimpulannya apa? Nah, itu mumet-mumet kesimpulannya apa? Nah ini kelas awamunas. Nah, ini kelas awamunas. Kalau masih punya komentar, waduh pusing-pusing kayak gitu. Kesimpulannya apa toh? Nah, ya, maunya produk jadi. Ya, produk jadi. Nggak mau kemudian diajak memahami proses. Ini prosesnya ceritanya begini, begini, begini, begini, begini, begini. Nah, nanti diolah jadi begini, ditambahi ini, dipadu dengan itu, wah nanti kemudian barulah jadi hukum semacam ini. Nah, yang bisa kemudian menikmati proses, nah itulah talibul ilmi. Dan itulah ciri talibul ilmi. Adapun orang yang kemudian tidak nyaman menikmati proses, maka itu adalah awamun nas. Maka orang yang awam di ilmu hadis itu kalau kemudian bahas ini rawi, ini macam-macam, aduh pusing. Khulasah, kesimpulannya apa bawahnya? Kesimpulannya apa sih? Sahih apa dhaif? Itu makomnya makom awam di bidang ilmu hadis. Orang awam di ilmu hadis langsung jujuk. Yang atas ada kesimpulannya belum? Oh sudah, sahih ya sudahlah. Yang lain dilewati. Atau kemudian bawahnya, apa sih kesimpulannya? Khulasatul qaul, kesimpulannya ini sahih bimajmu itu ruqihi, ini sahih karena banyaknya jalan. Oh sahih li ghairihi. Nah, itu berarti level-level orang awam. Yang menjadi orientasinya adalah produk jadi, produk instan. Itu ciri khas yang tidak bisa lepas dari orang awam. Itu ciri khas yang tidak mungkin meleset. Nah, dari orang awam itu orientasinya produk instan. Tinggal awam di bidang apa? Nah, awam di bidang fikih, ya, maka kesimpulan hukumnya apa toh? Nah, kalau awam di bidang hadis, kesimpulan bahasanya itu apa? Tetek bengek ini perkataan Ibnu Ma'in, Bukhari dan macam-macam. Waduh, ini bikin pusing. Enggak paham. Kesimpulan akhirnya apa toh? Nah, ini ciri khas yang enggak mungkin meleset. Oh, berarti statusnya masih ya, masih awamunas. Orang awam di bidang hadis, orang awam di bidang fikih, dan orang awam di bidang yang lain. Kemudian wa awwalu man jama'ahu, dan ulama yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fikih. Mengumpulkan, artinya sebelumnya sudah ada namun berceceran, tidak tertata rapi. Orang yang pertama kali, ulama yang pertama kali mengumpulkannya, kafanin, sehingga tertata sebagai salah satu cabang ilmu mustaqilin yang independen, adalah Al-Imam Syafi'i yang nama aslinya Muhammad Ibn Idris rahimallah. Thumma taba'ahu, kemudian diikuti oleh para ulama fi dzalika, dalam hal tersebut. Fa'allafu fihi ta'alif, maka mereka tulis dalam bidang ilmu usul fikih ini sejumlah karya al-mutanawi'ah yang sangat beragam. Ada kemudian buku ilmu usul fikih yang bentuknya manthur, bentuknya prosa. Ada yang kemudian mandum, yang bentuknya puisi. Wa mukhtasar, ada yang ringkas, contohnya buku ini. Wa mabsut, dan ada yang panjang, lebar. Hatta sara fannan mustaqillan, jadilah ilmu usul fikih ini satu fan, satu cabang ilmu mustaqillan yang independen. Lahu kianuhu, memiliki eksistensi. Wa mumayizatuhu, dan memiliki ciri khas keunikan yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin.